Mitra bisnis, salah satu tugas atau fungsi DPR adalah legislasi atau membuat undang-undang. Tapi sebuah media menulis bahwa kemampuan legislasi DPR terbilang rendah. Salah satu buktinya, banyak undang-undang yang dihasilkan tapi kemudian digugat masyarakat melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Paling tidak, ada 29 undang-undang yang diuji materikan dan tahun ini saja sudah ada 25 yang diperkarakan. Selain kualitasnya rendah, DPR juga dinilai sangat lambat dalam proses pembuatan undang-undang. Dikhawatirkan, seperti yang kerap terjadi, di akhir periodenya nanti, baru DPR ngebut menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan politisi Sis NS. Mas Sis, bagaimana komentar Anda? Yang namanya merancang itu butuh waktu, butuh pemikiran, butuh perenungan, butuh sosialisasi. Jadi kalau waktunya keburu-buru berarti kebutuhan itu tidak dapat. Kalau kebutuhan itu tidak dapat, jadi isinya sembarangan. Jadi menurut saya, jangan semua undang-undang diserahkan ke DPR dalam satu periode, diulur-ulur, begitu ngepepet baru dikejar. Dan hasilnya buruk semua menurut saya. Salah satu contoh, undang-undang tentang perfilman, undang-undang tentang rahasia negara. Itu semuanya serba sembarangan menurut saya, dan itu perlu perhatian khusus. Seringkali penyelesaian sejumlah RUU dikebut di akhir periode jabatannya. Apa ya motivasinya? Motivasinya macam-macam. Ada motivasi uang, tapi menurut saya motivasi uang malah enggak, udah kecil lah buat orang DPR mungkin ya. Motivasinya politis. Mungkin uangnya uang besar, bukan uang recehan ini motivasinya juga. Ya artinya titipan-titipan dari yang grand design. Yang saya khawatirkan titipan dari luar negeri. Ada kepentingan asing yang kepengen ikut mengatur undang-undang atau ingin ikut mengatur negara ini lewat undang-undang. Itu yang paling bahaya. Tapi kalau uang recehan itu bukan makanan DPR gitu. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, entah internal, entah dari eksternal. Eksternalnya itu asing ya. Itu yang paling mengkhawatirkan. Dan itu mungkin terjadi. Perlu diatur nggak soal legislasi ini? Semua perlu diatur menurut saya. Ini kan tinggal yang bikin aturan jangan DPR sendiri. Itu harus ada lembaga yang mengatur, membuat aturan kerja DPR. Kerja awal apa, kerja ending, gimana nggak boleh lagi memberikan keputusan-keputusan. Aturan bukan cuma aturan kerjanya. Aturan segala-galanya DPR harus dibuat. Segala-galanya harus detail. Jadi jangan sampai semena-mena atau aturan itu tabrakan dengan aturan yang lain. Itu yang paling penting. Makanya itu semuanya harus aturan-aturan undang-undang itu dibuat harus untuk periode akan datangnya lagi. Jangan kayak kemarin, pemilu, setiap pemilu bikin undang-undang baru. Pemilu undang-undang baru. Selalu seperti itu. Jadi negara ini nggak pernah benar. Saya nggak ngerti. Sulit sekali kalau saya mau bicara harus bagaimana sih negara ini gitu. Karena membenahi DPR, belum membenahi eksekutifnya, belum legislatifnya, yudikatifnya. Ini udah makin kusut ini persoalan negara ini. Itu yang menurut saya harus dipikirkan. Semua orang-orang pintar dikumpulkan. Artinya begini, negara ini harus membuat desain lagi lah. Yang digunakan untuk mau 10 tahun yang akan datang digunakannya. Tapi udah dibuat dari sekarang. Demikian Sis NS dan saya Rizal Andika.